ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Selanjutnya dari Ummu Abdillah. Ustaz, bagaimana hukumnya jika pakaian muslimah kita cuci menggunakan pewangi pakaian? Bolehkah seseorang memakainya untuk keluar rumah, Ustaz? Kalau dia gunakan dalam rumah itu enggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah ini kalau dipakai keluar rumah. Sebab itu membawa wangi-wangian namanya. Membawa wangi-wangian. Itu bau wangi itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perempuan dalam sejumlah hadis. Kalau dia keluar dengan pakaian wangi-wangian seperti itu terdapat ancaman-ancaman besar ya untuk seorang perempuan. Makanya dihindarkan. Ya kalau dia tak pakai pewangi pakaian misalnya, tapi setelah itu nanti kalau digantung akan hilang sendiri, maka itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau menetap terus dihirup oleh orang lain ketika dia keluar, maka itu tidak diperbolehkan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.